Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mendulang sebuah nikmat yang sangat besar di dalam hidup, yaitu nikmat dibantu dan ditolongnya kita oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan pendekatan diri kepadanya, membuka pintu yang akan mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus Allah Azza wa Jalla telah membantu kita untuk meniti jalan yang akan menjadikan kita berbahagia di dalam hidup, yang akan menenangkan dan menenteramkan kita, dan yang akan melapangkan dada kita, yaitu bantuannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya menyadari bahwa sekian warna-warni hidup yang kita jumpai, bahkan yang kita telah lakukan dan dapatkan, sampai kemudian terkadang berbenturan antara iman dan Islam yang telah dianugerahkan kepada kita dengan warna-warni hidup tersebut. Alhamdulillah kita menyadari dan mengetahui bahwa tidak ada langkah dan upaya untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam warna-warni hidup itu kecuali harus melalui pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Bagi kita yang pernah merasakan bagaimana tantangan-tantangan hidup itu, kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan dan pelajaran bahwa kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla itulah yang akan menjadi jawaban sekaligus solusi yang tepat untuk menjawab semua tantangan-tantangan itu. Mungkin kita telah berupaya dan telah berusaha mendekatkan diri dengan orang yang punya harta benda, ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar. Kita dekat dengan para pejabat-pejabat, ternyata tidak juga memberikan jalan keluar. Atau mungkin kita dekat dengan para saudagar-saudagar, para pedagang-pedagang, juga tidak demikian. Maka dengan kesimpulan iman dan al-Islam, bahwa yang akan menjadikan kita bisa merdeka di dalam hidup dan terus ada jalan keluar dalam semua problem-problem di saat kita mengembalikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita mencoba mendalami lagi. Sering terjadi keputusasaan di dalam hidup. Di saat manusia itu memasang cita-cita, kemauan-kemauan dan keinginan. Setelah itu dia berupaya untuk kemudian mengejar cita-citanya, mewujudkan kemauan dan keinginannya. Dia mencoba untuk menguras tenaga dan pikiran. Ternyata di perjalanan, dia tidak sampai untuk mewujudkan cita-citanya, bahkan terjadi sebaliknya, malapetaka yang ada. Banyak orang yang tidak sanggup untuk menghadapi itu semua. Banyak orang yang putus asa, tidak kemudian bisa berbuat apa-apa, wal'iyadu billah, sampai kemudian dia menjadi orang yang gila, menjadi orang yang tidak waras. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ada orang yang cita-citanya tidak tinggi, tetapi di perjalanan hidup dia menemukan sesuatu nilai yang itu merupakan cita-cita orang besar. Kita menjumpai dan menemukan. Setelah itu terjadi perubahan pada dirinya, keangkuhan dan kesombongan, akuisme yang ada. Kalau itu semua terjadi karena dia, karena kemampuannya, karena kehebatannya, karena kepinterannya, dia lupa segenap saudaraku kaum muslimin, kalau di kehidupan kita ini ada yang mengaturnya, ada yang berbuat, ada yang memutuskan, ada yang menentukan dan menjalankannya. Lupa segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka disinilah letaknya nilai serta posisi dan kedudukan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah akan putus asa di saat dia tidak mencapai apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Karena dia tahu bahwa di saat dia menginginkan sesuatu, keinginannya itu sangat terkait dengan keputusan dan kemauan Allah Azza wa Jalla. Bila dia menginginkan, lalu Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, maka dia tidak akan pernah sampai kepada keinginan dan kemauannya itu. Demikian sebaliknya. Kalau dia tidak menginginkan, tetapi Allah Azza wa Jalla menghendaki, pasti semuanya itu akan terjadi. Disinilah letak keistimewaan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan terbenahi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak orang-orang yang kembali kepada agamanya. Dia fahami sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia amalkan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Disinilah keberuntungan hidupnya. Ini adalah sebuah perjalanan hidup di dunia. Kita menjumpai dan menemukan dia adalah orang yang paling berbahagia dan paling tepat memposisikan dirinya dalam semua peristiwa-peristiwa yang pasti terjadi di dalam hidup. Di saat tidak mencapai, dia tidak pernah kemudian berputus asa. Dia tetap tahu, dia tetap mengetahui bahwa yang punya keputusan seperti ini adalah Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, dia mencari hikmahnya. Dia belajar dari tiwa itu. Allah pasti menitipkan hikmah-hikmah dalam perjalanan dia. Dia coba mencarinya. Dia mencoba untuk menggalinya. Kalaupun ternyata belum sampai ilmu pada hikmah yang telah ditentukan oleh Allah, dia yakin bahwa dalam semua perbuatan dan keputusan Allah Azza wa Jalla terkandung hikmah padanya. Dan Allah tidak pernah akan berbuat zalim kepada orang yang berada dalam jalur ketaatan. Percayailah, yakinilah dalam keputusan yang Allah telah tentukan kepada kita. Dan mungkin kita tidak sampai mencapai hikmah di belakangnya. Yakini bahwa di belakang keputusan Allah, di situ ada pelajaran yang berharga. Segenap saudaraku kaum muslimin, keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia bisa meletakkan sekali lagi, memposisikan dirinya menjadi orang yang terbaik dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Orang mendapatkan ujian dan cobaan, banyak orang yang gagal dan tidak sanggup. Tetapi dia sanggup untuk menghadapinya. Betapa besar risiko atau bagaimanapun besar risikonya, dia punya ketabahan untuk menghadapinya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, salah satu dari keimanan yang berbuah pada diri seseorang apabila dia benar-benar meluruskan imannya di atas ilmu, yaitu annallaha fa'alun lima yurid, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apa saja yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Tidak pernah akan ada terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang akan keluar, tidak ada sesuatu yang akan bisa keluar dari kehendak dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak sekali lagi keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pasti akan menemukan dan menjumpai warna-warni hidup. Tetapi dia tetap akan menjadi orang yang paling beruntung. Kapan? Di saat dia mengetahui, termasuk dari sifat Allah Azza wa Jalla yang harus dia imani, yang harus dia percayai, bahwa Allah Azza wa Jalla berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satupun peristiwa di alam ini yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari pengawasan Allah Azza wa Jalla dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla agar kita belajar jadi orang yang tabah untuk menghadapi segala ujian dan kemungkinan yang terjadi di dalam hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Pertama, dia Allah Azza wa Jalla tidak akan dimintai tanggung jawab. Allah Azza wa Jalla tidak akan disoal, ditanya, dimintai tanggung jawab apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi manusia itulah, hamba itulah yang akan dimintai tanggung jawab, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa semua apa yang terjadi di hidup kita itu semuanya adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Terkadang keputusan itu tidak sesuai dengan angan-angan dan kemauan kita. Anda mau bagaimana? Mau menolak? Tidak akan pernah mampu untuk menolak, karena itu adalah sebuah keputusan Allah. Mau sempit dadanya, tidak akan merubah kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla, atau mencari belas kasihan Allah Azza wa Jalla atas ketentuan dan kepastian hidup itu. Tidak akan pernah bisa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah sekali lagi keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia tidak akan bertanya, kenapa Allah memutuskan pada diriku, tidak memutuskan kepada yang lain? Kenapa Allah Azza wa Jalla menentukan, padahal saya ini rajin ke masjid, saya ini tekun beribadah, saya ini adalah orang yang bersemangat, kenapa ini tidak diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang malas, orang yang tidak pernah mengenal rumahnya Allah? Taruhlah sakit yang berkepanjangan, dia banyak berkeluh kesah, dia menyoal, mempertanyakan, kenapa, kenapa Allah tidak berbuat kepada para penjahat-penjahat, para perampok-perampok, para penjudi, orang-orang yang mabuk dan seterusnya. Malah kita orang yang butuh di kehidupan, taat beribadah, kok malah dititipkan berbagai macam penyakit. Misalkan, segenap saudaraku kaum muslimi, orang yang beriman tidak akan menyaksikan perbuatan Allah Azza wa Jalla, tetapi dia akan banyak mengarahkan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Karena dengan inilah dia akan bisa untuk kemudian mengambil pelajaran dan menggali pahala dari ujian dan cobaan itu. Orang taat, orang yang rajin beribadah, tetapi ditambah terus ujian, ujian, ujian, maka ketahuilah, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan ujian dan cobaan kepada orang yang beriman kecuali lirafi darajatihi, untuk kembali mengangkat derajatnya, menambah amal solehnya, mungkin lewat ketaatan yang dia lakukan banyak kekurangan, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla ingin memberikan nilai lebih pada dirinya melalui ujian dan cobaan itu. Maka disinilah letak keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyaksikan perbuatan Allah. Allah berbuat di atas kebijakan, di atas ilmunya, di atas keadilannya, tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya yang kafir. Bahkan bagaimana lagi akan berbuat zalim kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka oleh karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan disangsikan atau dipertanyakan kenapa Allah berbuat demikian. Namun kita harus banyak mengarahkan pada diri kita sendiri. Kitalah yang dimintai kitalah yang akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Kan sering terjadi di kehidupan kita, mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mengeluh, barakallahu fikum, berkeluh kesah. Taruhlah contohnya, Allah Azza wa Jalla uji dia, istrinya sakit lumpuh misalkan. Segenap saudaraku kaum muslimin, seorang suami harus mengetahui bahwa perjalanan hidup dia, ketentuan tidak pernah sama dengan ketentuan yang ada pada istrinya. Suratan takdir yang ada pada sang suami tidak akan pernah tertukar dengan suratan takdir pada istrinya. Satu, berarti istrinya sedang menjalankan sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membukakan kembali, wahai sang suami, pintu kebaikan dan pintu amal soleh buat diri engkau dari jalur yang lain. Sabar menerimanya. Tahan diri kita agar jangan sampai kita benci dan tidak suka terhadap ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Ini satu, barakallahu fikum. Yang kedua, jangan sampai kita sebagai seorang suami terjatuh untuk mengeluhkan perbuatan Allah pada istri kita mengenai kita kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mencari belas kasihan orang. Kita mencari belas kasihan orang, barakallahu fikum, agar orang-orang kemudian mau membantu kita, mau ini, mau itu, berbelas kasih kepada kita. Jangan. Kita akan keluar dari koridor kesabaran kalau sampai kita mengeluhkan keputusan Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemana kita mengeluh? Kemana kita mengeluhkan? Kita keluhkan kepada yang mengatur keputusan itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kebijakan ada di tangan Engkau. Engkau mengetahui bahwa kami ini mampu untuk memikul ujian Engkau. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Berikan kepada kami kesabaran dan ketabahan. Dan jadikan ujian ini sebagai lapangan amal soleh. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari kemudian, mengeluhkan itu semua kepada yang memutuskannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dan yang terakhir, tidak boleh dengan ujian dan cobaan, wahai sang suami, lalu menjatuhkan kita ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mungkin di saat seorang istri tidak bisa melayani kita sebagai seorang suami, kita mencari pelayan na'udzubillah dengan cara yang tidak benar dalam pandangan agama. Kita melampiaskan segala-galanya melalui jalur yang bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Karena ketidaksabaran yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Maka kita harus menahan, karena kita ingin menjadi pemenang keluar dari ujian itu. sebagaimana kita mengharapkan kemenangan di saat kita keluar dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan alam barzakh dan berangkat menuju kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh agar jangan sekali-kali kita memintai tanggung jawab perbuatan Allah sampai kita mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kesalahan, kekeliruan yang sangat fatal di saat kita menemukan sebuah keputusan hidup yang tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Sekali lagi, orang yang berimanlah yang paling beruntung. Orang yang berimanlah yang paling berbahagia. Orang yang berimanlah yang akan paling terbanyak memetik nilai-nilai ketaatan melalui keputusan-keputusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Ayat yang keberikutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Bahwa segala sesuatu kami ciptakan di atas sebuah ketentuan. Tidak ada yang meleset dari ketentuan yang sudah tercatat. Tidak ada, barakallahu fiik. Sebagaimana tidak pernah akan terjadi perubahan pada ketentuan itu. Sebagaimana tidak pernah akan tertukar ketentuan A, tertukar ketentuan kepada B, atau suami ketentuan hidupnya tertukar kepada istrinya, atau anak tertukar kepada bapaknya. Tidak ada itu semua pernah terjadi. Semuanya berjalan di atas ketentuan yang sudah ada. Masing-masing tercipta di atas ketentuannya. Kalau begitu, ma'asyiral muslimin, ayat yang seperti ini dan yang semisalnya menjadikan kita berani di dalam menghadapi segala kemungkinan di dalam hidup. Kita menjadi orang yang berani, barakallahu fikum. Taruhlah misal, di saat seseorang terjun ke medan perang, kan orang berpikiran, wes mati sudah. Oh, enggak. Walaupun mungkin saling derdor-derdar, kalau ketentuan dan keputusannya itu tidak terkena walaupun dibidik dengan sekian ratus para sniper, tidak akan pernah mengenai dia kalau ketentuannya itu tidak terkena di dalam itu. Maksudnya bahwa orang yang berangkat ke medan laga bukan menyetor nyawa. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak mau berangkat berperang membela agama Allah Azza wa Jal, bukan kemudian dia terlindungi untuk tidak mati, mengulur-ngulur kematian. Tidak. Semuanya itu berjalan dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita masih mendengar sejarah yang bernama Khalid Ibnul Walid. Setelah masuk ke dalam Islam, menjadi pejuang handal di dalam Islam, dia bercita-cita untuk mati syahid di medan tempur. Setiap berangkat perang, memasang cita-cita. Ternyata pada akhirnya, dia meninggal di ranjang kematian beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan sekian puluhan sayatan pedang di jasadnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya ada dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan kita benar-benar berbenah dalam keimanan kepada takdir, kita akan berani untuk menghadapi segala resiko di dalam hidup. Apapun yang akan terjadi, kita punya kesiapan mental. Jadi mental itu terbentuk karena memang sebuah pengelolaan diri kita dengan syariat dan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan terbentuk mental dengan cara slogan-slogan barat atau barakallahu fikum ideologi-ideologi yang keluar dari bimbingan agama. Tidak akan pernah terwujud. Mental berani untuk menghadapi segala hidup dan berani untuk kemudian menghadapi segala keputusan hidup dan tidak akan pernah berpikir melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah di saat kesendirian, di saat ada peluang, dia tetap menjaga mentalitas. Itu adalah bimbingan dan hasil pendidikan agama Allah Azza wa Jalla. Pembentukan kepribadian para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in yang handal, tangguh dan kokoh, mentalitas yang kuat dengan agama Allah, sentuhan-sentuhan agama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, maka di saat kita kembali kepada tuntunan agama, keberuntungan hidup yang kita akan peroleh. Mungkin kita akan mengatakan, ya akhi, kalau saya begini, meninggalkan ini, akan wah rezeki saya terkurangi. Siapa yang bilang? Dan dari mana Anda tahu bahwa rezeki Anda banyak dari jalur yang seperti ini? Semuanya terkait dengan suratan hidup sekarang. Allah Azza wa Jalla menurunkan syariatnya untuk kita lakukan dan perbuat. Tidak boleh kita kemudian bergantung kepada keputusan hidup. Apalagi keputusan hidup itu tidak pernah kita ilmui. Agar kita tahu dan yakin bahwa nasib hidup ini tidak ada seorang pun yang tahu. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian jangan ada orang muslim dan muslimah untuk mendatangi para dukun-dukun mengundi nasib hidupnya. Laris dalam perjalanannya, berhasil dalam ininya. Jangan pernah ada. Mereka tidak pernah tahu tentang nasib diri-diri mereka. Bagaimana dia akan bisa meramalkan nasib orang lain? Tidak akan pernah tahu. Barakallahu fikum. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, disinilah letak keberadaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia akan berada dalam ketenangan dan ketenteraman untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena dia tahu yang memutuskan semuanya di dalam hidup ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Bagaimana lagi untuk berbuat zalim kepada orang yang beriman dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyapa kita di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Azza wa Jalla, tiadalah menimpa musibah di muka bumi ini, terjadi musibah, dan tidak pula musibah itu menimpa kalian kecuali sudah ada dalam catatan dan tulisan sebelum terciptakan itu semua. Sudah ada dalam catatan. Barakallahu fikum. sehingga apapun yang kita temukan dan jumpai di dalam hidup, sampai-sampai duri yang mengenai kaki kita atau tangan kita, semuanya itu ada dalam catatan yang tidak pernah akan luput dan tidak pernah akan lepas dari catatan tersebut, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Segenap saudaraku, kita sekarang mungkin sedang dihebohkan oleh kejadian-kejadian yang luar biasa di alam ini. Informasi tsunami, gempa bersusulan, dan sudah terjadi di berbagai daerah gempa-gempa yang bersusulan. Jangan sampai dalam peristiwa itu kita menjadi kufur kepada Allah. Bagaimana bentuk kekufuran? Oh, itu adalah kejadian alam. Ini sebabnya itu. Oh, jangan demikian. Kita orang yang beriman, ini adalah sebuah akibat. Berarti ada sesungguhnya sebab-sebabnya. Segenap saudaraku kaum muslimin, benar itu adalah sebuah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, ini adalah sebuah akibat yang didahului oleh sebab-sebabnya. Coba kita cari apa sebabnya. Akankah ini adalah peristiwa alam semata? Atau Allah mengaitkan peristiwa-peristiwa itu dengan kehidupan manusia dan bangsa jin yang ada di muka bumi ini? Jawabannya yang kedua, semua peristiwa itu dikaitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kehidupan faqalain, yaitu makhluk yang berat, maksudnya yang diberikan tugas-tugas untuk memperbaiki dunia ini, untuk menjaga dunia ini, melindungi dunia ini dari kerusakan dan kejelekan. Tapi mereka-mereka tidak amanah. Makhluk ini tidak amanah terhadap tugas yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki dunia ini. Sehingga pemilik dunia itu marah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Menegur kepada hamba-hambanya tersebut. Yang kedua, menjadi hukuman terhadap siapa yang pantas untuk dihukum dari hamba-hambanya itu. Dan yang ketiga, ujian bagi mereka yang beriman dan taat kepada Allah. Mungkin di tempat digoncangkannya dunia itu, atau gempa dengan skala tinggi 7, sekian misalkan, di sana ada orang yang taat, berarti itu adalah ujian buat dia. Di saat itu juga Allah menegur hambanya. Dan di saat itu pula Allah menghukum orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hukuman, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, bahwa semua yang terkait dengan hidup kita, cita-cita kita, boleh saja kita gantungkan setinggi langit. Tetapi jangan lepas semua apa yang kita harapkan, keputusannya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Agar jangan kita putus asa di saat kemudian menjumpai keputusan tidak sesuai dengan angan-angan. Jangan kita sombong di saat kita mencapai apa yang kita maukan dan inginkan. Perbaikilah ilmu kita terhadap agama ini dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga waktu yang sangat singkat ini bisa memberikan pendekatan ilmu kepada kita semuanya, untuk kita menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa sesungguhnya di kehidupan dunia ini. Semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh dan diperintahkan untuk berbuat, bekerja, berusaha. Jangan keluar dari koridor agamanya. Allah akan ganjar kita. Allah akan berikan nilai lebih di dalam hidup. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini rentetan dari ketaatan